tahala ku cucuk rungka. Cinta paanggang ku sabab kalarang, dipegat seketna rurungkang rega. Beda rasa kejeng pancuran. memang nyata. Diri terboga, harta jembala, ngan ukur cinta. Leni, wari langit sengitna, kembang melati anu nganci dina rasa. Sono, sono diri sono sana jauh dinangin.